Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibnul Musanna. Muhammad ibn al-Musanna ibni Ubaid. Muhammad ibn al-Musanna ibni Ubaidin ibni Qais ibni Dinar al-Anazi. Al-Anazi menggunakan ain. Al-Anazi Abu Musa al-Basri. Thiqatun. Qala haddathana Abdul Wahhab. Abdul Wahhab ibnu Abdul Majid. Abdul Wahhab ibnu Abdul Majid ibni As-Salti. Ibni Salt. Sat lam ta. As-Saqafi. Abu Muhammad al-Basri. Hiqatun taghayyara qabla mautihi bi thalathi sinin. Abdul Wahhab ibn Abdul Majid dia fiqah, namun terjadi perubahan pada hafalannya, ittirab ya, muttarib, 3 tahun sebelum kematiannya. Nah, jadi 3 tahun sebelum meninggal beliau mengalami barakallahu fikum ya, banyak kelupaan pada hafalan-hafalan hadisnya. Qala haddatsana Hisyamun. Hisyam di sini adalah Hisyam ibnu Hassan. Hisyam ibnu Hassan Al-Azdi. Al-Azdi menggunakan hamzah. Alif lam hamzah Zaidal ya Al-Azdi. Abu Abdillah Al-Basri. Abu Abdillah Al-Basri thiqatun min asbatin nas fi Ibni Sirin. Min asbatin nasi fi Ibni Sirin. Beliau termasuk orang yang paling kuat dalam meriwayatkan dari Ibnu Sirin. Ya. Nah, sehingga kalau ada ikhtilaf pada murid-muridnya Ibnu Sirin dalam periwayatan, biasanya yang asbatun nas ini lebih dimenangkan riwayatnya. Barakallahu fikum. Yang menyelisihi, barakallahu fikum, ya, kaidah dasarnya dilemahkan. Nah, atau dikatakan syadz kalau dia rawi yang fiqah, dikatakan mungkar kalau dia rawi yang dhaif. Barakallahu fikum. Wa fi riwayatihi anil Hasan wa Atha maqalun. Wa fi riwayatihi anil Hasani wa Atha maqal. Pada periwayatan Hisham ibni Hassan dari Al-Hasan Al-Basri dan Imam Atha maqal, ada perbincangan di kalangan para ulama. Nah, dikatakan maqal ini biasanya terjadi perbedaan pendapat di antaranya di kalangan mereka. Ada yang mengatakan sah riwayatnya, ada yang mengatakan tidak sah. Nah, jadi ada pembahasan di situ. Apa yang mereka perbincangkan, barakallahu fikum, dari riwayatnya Hisham terhadap Al-Hasan dan Atha? Li'annahu qila, dikatakan Hisham ini, kana yursil anhuma. Kana yursil anhuma. Nah, biasanya dia memursalkan hadis dari keduanya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Al-muhim, secara garis besar, Hisham ibnu Hassan, dia fiqah. Kemudian riwayatnya dari ibnu Sirin tidak perlu diragukan. Yang menjadi catatan penting bagi kita ketika dia meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri dan Atha. Nah, ya, dilihat sighahnya menggunakan haddatsana atau barakallahu fikum sighah tayyib an atau anna. Nah, an Muhammad, dari Muhammad. Muhammad di sini adalah Muhammad ibnu Sirin yang tadi kita sebutkan, ya, guru beliau. Nah, Muhammad ibnu Sirin Al-Ansari Maula Anas bin Malik. Maula Anas bin Malik. Fiqatun sabtun kabirul qadri. Fiqatun sabtun kabirul qadri. Dia rawi yang fiqah, kokoh, dan agung, ya, kedudukannya. Kana la yara riwayatan bil makna. Kana la yara riwayatan bil makna. Beliau termasuk ulama yang tidak berpendapat bolehnya meriwayatkan hadis secara makna. Ya. Jadi menurut beliau hadis itu harus diriwayatkan ya bil lafz. Nah, harus benar-benar persis dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi standar beliau tinggi dalam periwayatan ya dari hadis Nabi. An Abi Hurairah, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bercerita anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kana jamilan. Abu Hurairah bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orangnya ini ganteng. Ya. Orangnya ini tampan. Nah, barakallahu fikum ya. Tayyib. Parasnya barakallahu fikum, naam, elok. Ukhtulifa fismihi, diperselisihkan oleh para ahli hadis siapa laki-laki yang datang tersebut. Nah, qila huwa Malik ibnu Murarah Ar-Rahawi. Qila huwa Malik ibnu Murarah Ar-Rahawi. Ada yang mengatakan laki-laki tampan tersebut namanya adalah Malik bin Murarah Ar-Rahawi. Wa qila, ada juga yang berpendapat laki-laki yang tampan itu adalah Abu Raihanah Syam'un. Ya, Abu Raihana Syam'un, Shin Mim Ain Waw Nun, Syam'un. Nah, waqila, ada juga yang bilang Rabi'ah ibnu Amir. Waqila Rabi'ah ibnu Amir. Ada juga yang mengatakan namanya adalah Rabi'ah bin Amir. Waqila Sawad ibnu Amr. Ya, waqila Sawadu ibnu Amrin. Ada yang mengatakan namanya adalah Sawad bin Amr. Waqila Mu'adz. Ada yang mengatakan juga namanya Mu'adz. Barakallahu fiik. Naam. Waqila Abdullah ibnu Amr ibnu al-As. Waqila Abdullah ibnu Amr ibnu al-As. Ada juga yang mengatakan laki-laki itu adalah Abdullah bin Amr bin al-As. Ya. Naam. Memang ini adalah daftar orang-orang ganteng zaman itu, barakallahu fikum. Baik. Nah, ya, ini hadis barakallahu fikum terkait dengan ada seorang pria yang ganteng yang tampan datang kepada Nabi. Nah, dia akan berbicara tentang perihal ketampanan dan kegantengan. Ya, kita simak gimana ceritanya. Faqala, laki-laki itu berkata, hubbiba ilayya al-jamal. Wahai Nabi, saya ini dibuat suka dengan ketampanan dan kegantengan. Artinya, ya, barakallahu fikum, laki-laki ini, barakallahu fikum, ingin tampil untuk terlihat ganteng dan tampan. Ya. Jadi dia sudah memiliki paras yang elok, ganteng, tampan, ya. Naam. Ditambah lagi dari sisi penampilan, dia juga barakallahu fikum menjaga itu. Nah, ya, saya ini dibuat cinta dengan yang namanya ketampanan dan kegantengan barakallahu fikum. Nah, suka terlihat barakallahu fikum demikian. Ya. Nah. Baik. Ingin tampil sempurna. Ya. Di sini ada perkara yang menarik barakallahu fikum. Ada dua hal dalam bahasa Arab itu yang mungkin tipis-tipis makna dan artinya. Ya, 11-12. Atau 12-13 atau 13-14 lah. Nah. Antara jamal dan zina. Ya, antara jamal dan zina. Jamal indah. Zina hiasan. Barakallahu fikum. Yang juga berkaitan erat dengan keindahan. Barakallahu fikum. Apa bedanya antara al-jamal dengan zina? Barakallahu fikum. Al-jamal, barakallahu fikum, dia adalah, ya, jamalun asli fil khilqah. Jamalun asli fil khilqah. Jamal itu adalah keindahan yang memang asli, bawaan, sudah dari sananya dalam penciptaan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Terkait dengan paras, ya. Terkait dengan barakallahu fikum. Naam, bentuk tubuh, ya. Rambut, barakallahu fikum. Nah, baik. Dan al-jamal ini dibagi dua oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ada jamalun zahir, ada jamalun batin. Ada jamalun zahir, ada jamalun batin. Nah, keindahan yang bersifat lahiriah, bersifat fisik. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya, kal wajah, seperti pada wajah. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wal jasad, kemudian pada jasadnya. Wasyi'r, wasya'r. Ya, pada rambut. Naam, barakallahu fikum. Atau yang semisal dengannya. Itu namanya jamalul zahir. Keindahan fisik. Nah. Yang kedua, jamalul batin. Jamalul batin. Keindahan yang barakallahu fikum bersifat batin. Ya. Yang berasal dari dalam. Nah. Kalau istilahnya orang zaman sekarang namanya inner beauty. Nah, gitu ya, kecantikan dari dalam. Itu kalau perempuan ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Apa maknanya? Jamalul batin seperti jamalul ilm. jamalul ilmi wal aqli wal iffati wal syaja'ati. Dia adalah keindahan yang bersifat barakallahu fikum batin, seperti barakallahu fikum dari sisi ilmunya, dari sisi kecerdasannya, dari sisi barakallahu fikum sifat keberaniannya. Nah, ya. Baik. Dan dua hal ini barakallahu fikum yang memang menjadi daya pikat seorang insan. Ya, seseorang itu akan nampak indah mempesona bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, imma karena salah satu dari keduanya atau dua-duanya dia miliki. Paham ya? Nah, ada orang yang barakallahu fikum ya mempesona karena dari sisi fisiknya memang. Ya, dari sisi fisiknya. Nah, pesona itu mungkin akan dia dapatkan pada pandangan pertama. Paham ya? Artinya orang akan terpesona semata-mata melihat. Ya, lihat orang, wah, ganteng orangnya. Ya, lihat orang cantik gitu ya, barakallahu fikum. Nah, maksudnya perempuan sama perempuan gitu ya, barakallahu fikum. Nah, ayat. Itu pesona pertama ya, barakallahu fikum. Nah, tapi pesona ini barakallahu fikum kalau tidak diiringi dengan pesona batin, maka barakallahu fikum ya, keindahan fisik tadi yang tadinya mungkin orang menilai 10 ya, dari 10 poin. Nah, 1 sampai 10 nilainya berapa? Perfect. Ya, nah, mumtaz. 10. Nah, barakallahu fikum. Baik. Tapi barakallahu fikum setelah bergaul ya, setelah barakallahu fikum berinteraksi, kalau orang yang punya penampilan ganteng, cantik ini, dia tidak mengiringi dengan kecantikan dan kegantengan, ya, batinnya, maka apa? Akan merosot secara drastis dalam pandangan orang. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Baik. Sekali lewat, ganteng, tampan, cantik. Barakallahu fikum. Setelah jadi teman, ya, setelah barakallahu fikum berinteraksi, bergaul, tahu karakternya dia, barakallahu fikum. Nah, orangnya barakallahu fikum mungkin ketus. Ya, tahu ketus ya. Lisannya itu barakallahu fikum pedes. Nah, ya. Kalau mengomentari orang barakallahu fikum, na'am. Dia tidak tanggung-tanggung ya. Nah, kalau bahasa zaman sekarang tuh nyinyir lah. Nah, ya. Nah, ganteng-ganteng tapi nyinyiran orangnya barakallahu fikum. Baik, ya. Ditambah lagi barakallahu fikum dengan karakter-karakter lain yang jelek, maka itu akan membuat pesona dia akan menjadi hilang. Paham ya? Nah. Atau barakallahu fikum seorang itu hanya punya pesona barakallahu fikum dari sisi batinnya. Ya. Mungkin ketika awal kali perjumpaan, ya, ketika orang itu memandang barakallahu fikum, orang tidak terpesona dengan dia. Biasa-biasa saja, atau bahkan sampai ada orang yang merasa ngeri, gitu ya, barakallahu fikum. Nah, bahkan ada yang takut untuk dekat-dekat dengannya. Nah, ya. Barakallahu fikum. Dia memiliki penampilan fisik yang tidak barakallahu fikum biasa, ya, fisiknya kita orang Indonesia yang enggak kayak orang Indonesia. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Bagi kita kan itu sesuatu yang aneh dan menakutkan, ya. Seperti ketika barakallahu fikum kita melihat orang Afrika begitu ya. Nah, bukan mengejek orang Afrika, bukan. Karena bagi orang Indonesia enggak terbiasa, ya kan, melihat penampilan fisik seperti itu. Jadi mereka ketakutan, ya, atau barakallahu fikum tayyib menilai tidak baiklah. Nah, barakallahu fikum. Itu dari perjumpaan pertama. Tetapi setelah barakallahu fikum berinteraksi, bergaul, ya, bermuamalah, orang ini ternyata punya apa? Jamalul batin. Ya, keindahan batinnya. Ngomongnya santun, ya, orang yang menjaga perasaan, orang yang respeknya tinggi. Nah, jadi orang itu nyaman dengan dia. Lama-kelamaan yang tadinya orang barakallahu fikum ngeri, takut, khawatir, menjadi apa? Seneng, nyaman, ya. Jadi naik yang tadinya mungkin dinilai sama orang 3, 4 atau 5, ya, jadi naik barakallahu fikum. Nah, ada yang kedua, barakallahu fikum, itu ya sebaik-baik orang, dia punya dua-duanya. Ya, sudah fisiknya ganteng, cantik, barakallahu fikum, dari sisi akhlak, perangai, ya, jamalul batin juga indah. Ganteng, pinter, cerdas, ya, akhlaknya barakallahu fikum, akhlakul karimah. Ya, nah, sudah itu akan jadi rebutan, ya. Nah, dipek mantu semua orang barakallahu fikum. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa di sini barakallahu fikum? Maksudnya itu dijadikan pelajaran, ya, bagi kita. Nah, bagi yang Allah berikan barakallahu fikum kelebihan, anugerah, ya, dari sisi fisik, dari sisi wajah sudah ganteng, cantik. Maka apa? Kamu jangan terlena. Udah banyak orang yang bilang cantik kamu, ganteng kamu, ya. Tapi barakallahu fikum, kamu jelek akhlaknya. Kamu jelek, ya, perilakunya. Barakallahu fikum, ya. Nah, enggak punya attitude katanya barakallahu fikum. Ya. Nah, maka apa? Itu akan membuat barakallahu fikum tayyib turun, ya, nilai dan harga dirimu. Nah, paham kan ya? Nah. Begitu juga barakallahu fikum bagi mereka yang memiliki paras atau rupa yang barakallahu fikum tidak dikatakan ganteng, tidak dikatakan cantik, biasa-biasa atau bahkan di bawah standar. Maka apa? Jangan minder. Ya. Jangan malu. Iya, barakallahu fikum. Nah. Jangan tidak percaya diri. Barakallahu fikum. Maka apa? Iya. Kamu harus memperbaiki batinmu. Paham ya? Nah, sesuatu yang barakallahu fikum membuat harkat dan martabatmu akan naik. Itu kan nasihatnya ibunya Atok kepada Atok. Iya. Nah, kita ini orang Habasyah, ya, budak-budak barakallahu fikum manusia. Maka ibunya memberitakan Atok untuk belajar. Belajar yang rajin, nak. Jadi orang yang pinter. Ilmu agamanya kuat, kokoh. Nah, itu yang akan mengangkat derajat dan harkat martabat kamu. Dan ternyata benar. Ya kan? Nah, raja-raja aja takluk di hadapan Atok. Barakallahu fikum. Paham ya? Nah, jadi yang merasa barakallahu fikum tayyib, ya, dari sisi paras, dari sisi rupa, ya. Nah, tidak seperti teman-temannya, ya, lihat dalam satu sakan gitu ya. Wah, teman-temannya ganteng-ganteng, ya, cantik-cantik, barakallahu fikum, na'am. Dia merasa, waduh, saya kalah saingan ini. Nah, barakallahu fikum. Maka apa? Ya, jangan Anda, barakallahu fikum, merasa hancur, ya, merasa barakallahu fikum hilang kepercayaan diri, barakallahu fikum, membuat Anda minder. Nah, ya. Maka apa? Pereloklah batin kita. Pereloklah akhlak kita. Ya, nah, barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Paham ya, itu terkait dengan jamal. Barakallahu fikum. Adapun zina, zina tutlaku ala makna zaidi. Zina tutlaku ala makna zaid. Kalau zina, dia digunakan untuk makna yang lebih. Barakallahu fikum. Alal asli. Yang di luar dari barakallahu fikum asal penciptaan seseorang. Nah, barakallahu fikum. Ai al-idafatu ala aslil khilqah. Ai al-idafatu ala aslil khilqah. Dia adalah sesuatu yang digabungkan atau ditempelkan pada asal penciptaan kita. Itu namanya zina. Ya. Artinya zina itu adalah sesuatu yang terpisah dari diri kita, tapi dia digunakan untuk mengupgrade, ya, ketampanan dan kegantengan tadi. Paham ya? Nah, seperti apa? Kadzahab, emas bagi perempuan, ya, wal malabis, pakaian, ya, barakallahu fik. Nah, baik. Apalagi? Barakallahu fikum. Naam. Dan yang semisal dengannya. Ya. Jadi kalau zina, dia adalah sesuatu yang di luar dari barakallahu fikum diri kita yang digunakan untuk apa? Zaid, untuk menambah, mengupgrade ketampanan dan kegantengan atau kecantikan tadi. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Oleh karena itu barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan zina, tapi Allah disifati dengan jamal. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya kan? Karena memang pada hakikatnya keindahan seseorang itu ada pada barakallahu fikum penciptaannya. Entah lahiriah atau batinnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Az-zina, barakallahu fikum. Kalau ya, pada asal penciptaan orang itu, barakallahu fikum, tidak memiliki jamal, ya, akan sulit mengupgrade jamal, keindahan seseorang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Contoh, barakallahu fikum, seseorang yang dari sisi khilqah, ya, dari sisi paras, dari sisi barakallahu fikum, fisik, na'am, tidak baik. Dari sisi akhlak, ya, dari sisi barakallahu fikum ilmu, dari sisi akal, juga tidak baik. Ya, nah, jadi secara paras, tampang, enggak ada. Dari sisi attitude-nya juga enggak ada. Walaupun dia berusaha mengupgrade dirinya dengan beberapa zina, itu tidak akan barakallahu fikum diapresiasi oleh orang. Ya kan? Nah, misal orang yang seperti itu kondisinya, dia berusaha mengupgrade dirinya, dia pakai jam Rolex Daytona. Harganya 2 miliaran. Ya. Tapi secara fisik barakallahu fikum ya seperti itu. Ya, secara barakallahu fikum attitude-nya juga enggak ada. Orang-orang tidak akan memandang itu. Ya. Nah, pakai jam tetap aja enggak diberikan respek kepada orang, enggak dihormati. Bahkan dikira wah palsu ini, ya kan? Nah, Rolex Daytona paling buatan ya Cimande Cikalong ini. Ya kan? Nah, paling ini Pasar Cindi, ya kan? Nah, kalau Palembang namanya Pasar Cindi, Pasar Loak barangkali. Nah. Baik, ya. Ini asli ini, bener ini, 2 miliar. Enggak percaya kayak enti enggak punya attitude 2 miliar, ya kan? Nah, barangkali. Orang tidak akan memandang itu. Paham ya? Nah, jadi sekuat apapun seseorang berusaha mengupgrade dirinya, kalau hanya zina yang dia upgrade, ya, yang dia berusaha naikkan levelnya, itu tidak akan membuat dia naik jauh drastis barakallahu fikum. Ya, nah, mungkin yang tadinya nilainya barakallahu fikum 20, ya paling 20,0002 naiknya. Padahal sudah keluar ya miliaran. Nah, iya. Barakallahu fikum. Tetapi kalau yang dia upgrade barakallahu fikum adalah ya akhlaknya, ilmunya, attitude-nya barakallahu fikum, maka apa? Itu akan menaikkan dengan drastis ya harkat dan martabatnya. Paham sekarang? Paham ya? Nah, sehingga kalau Anda ingin barakallahu fikum mengangkat harkat dan martabat kita, itu bukan dengan perhiasan, tapi dengan attitude. Ya, dengan akhlak, dengan ilmu, dengan amal, dengan barakallahu fikum budi pekerti, dengan keahlian kita. Orang akan barakallahu fikum memandang kita. Paham di sini? Nah. Ya, barakallahu fikum. Allah musta'an wa 'alaikum. Maka barakallahu fikum ada kalam ya dari barakallahu fikum pensyarah Al-Adabul Mufrad Fadlullah Jailani. Kata beliau, i'lam annahu la talazuma baina qasdil jamal wa qasdiz zina. I'lam annahu la talazuma ya baina qasdil jamal wa qasdiz zina. Ketahuilah bahwa tidak ada talazum, tidak ada barakallahu fikum sesuatu yang berkaitan, sesuatu yang barakallahu fikum semestinya atau keniscayaan antara ya seseorang yang memiliki maksud pada jamal ya, seseorang yang berusaha barakallahu fikum mendapatkan jamal dengan seseorang yang bermaksud mendapatkan zina. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, barakallahu fikum. Seseorang yang ingin mendapatkan jamal, dia tidak harus melakukannya dengan zina. Paham ya? Untuk meningkatkan keindahan dia, barakallahu fikum, tidak harus dengan perhiasan. Ya, tidak harus dengan branded barang-barang mahal, barang-barang bermerek. Paham ya? Kalau dia punya attitude, ya, dia punya ilmu, dia punya keahlian, dia punya akhlakul karimah, ya, orangnya barakallahu fikum disiplin, tekun, barakallahu fikum profesional dalam pekerjaannya. Nah, apalagi diiringi dengan penampilan yang juga barakallahu fikum mendukung, ya, itu akan mengangkat harkat dan martabat dia. Dia akan punya pesona di situ. Paham? Nah, barakallahu fikum ya. Tayyib. Dan sebaliknya barakallahu fikum, tayyib, orang yang ya berusaha mengupgrade dirinya dengan zina, itu belum tentu jamalnya juga ikut naik. Yang ada apa? Malah barakallahu fikum, beban yang naik. Ya kan? Sudah dia beli jam Rolex Daytona, barakallahu fikum, itu pun dia nyicil. Ya, na'am. Tayyib. Ya, barakallahu fikum. Kerja, barakallahu fikum, ya. Dari jam 2 pagi sampai barakallahu fikum jam 2 malam. Na'am. Ya. Capek. Na'am. Ternyata barakallahu fikum itu tidak akan meningkatkan barakallahu fikum harkat dan martabat dia kalau dia tidak punya dua hal tadi. Paham ya? Nah, sehingga kata beliau tidak ada talazum antara qasdul jamal wa qasdul zina. Paham ya, ikhwan? Nah. Sehingga tadi poinnya kalau kita ingin meningkatkan barakallahu fikum harkat dan martabat kita, maka barakallahu fikum ya, tingkatkanlah al-jamal. Nah, barakallahu fikum. Terutama jamalul batin. Ya. Karena jamalul batin itu yang awet langgeng. Tidak akan barakallahu fikum lusuh dan lekang dimakan oleh masa. Ya. Tapi kalau barakallahu fikum jamalul zahir ya, sudah tambah usia, ya itu akan berkurang. Ya, kulit sudah mulai keriput, ya. Tulang sudah makin lama makin membungkuk, ya. Barakallahu fikum. Naam, mata makin rabun. Telinga barakallahu fikum sudah enggak jelas, ya. Rambut sudah muncul uban-ubannya, berkurang. Paham ya? Nah, jadi kalau dia hanya mengandalkan barakallahu fikum dari sisi fisik, tidak ada dari sisi batin, ya maka mungkin dia hanya mendapatkan kejayaan itu pada masa-masa mudanya saja. Tapi kalau dia barakallahu fikum punya jamalul batin, ya sampai dia meninggal pun masih dikenang sama orang. Sampai dia sudah meninggal pun masih punya pesona. Paham? Nah, itu poin yang penting. Kemudian kata beliau, fal qasdul awal lidaf'i syaini wa iqamati ma bihi al-waqar. Wa idharin ni'mah syukran la fakhran. Falqasdul awal, kata beliau, adapun orang yang tujuannya pada poin pertama, yaitu al-jamal, ya, lidaf isyain, untuk barakallahu fikum, menepis adanya peremehan dari orang lain. Ya. Jadi, dia berusaha untuk meraih al-jamal tadi, ya, baik zahir ataupun batin, barakallahu fikum. Untuk apa? Untuk menepis, dilecehkan, direndahkan oleh orang lain. Wa iqamatu ma bihi al-waqar. Dan dia berusaha menegakkan sesuatu yang meningkatkan kewibawaannya. Nah. Wa izharu ni'mah. Dan dia tampakkan nikmat Allah terhadap dirinya. Syukran dalam rangka bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi yang sudah punya fisik yang bagus, boh ya dirawat. Paham ya? Nah, kadang itu masalah orang-orang yang ganteng dan cantik itu. Karena sudah merasa ganteng dan cantik, akhirnya males. Mandinya males sekali. Ya, kalau sudah di rumah itu, uminya ngomel-ngomel, kadang abinya juga ikut-ikutan. Ya. Suruh mandi, enggak mandi-mandi. Barakallahu fikum. Nah, ya karena merasa ganteng tadi. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kadang barakallahu fikum pakaian juga tidak dia perhatikan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya karena memang dia pakai apapun masih tetap ganteng juga. Ya, walaupun bajunya kusut-kusut, ya karena dia sudah punya paras yang ganteng, ya masih tetap. Ya, nah, barakallahu fik. Ayuhan ya, itu namanya tidak menghargai nikmat Allah. Ya akhina. Ya akhwati. Nah. Jadi kalau yang sudah punya paras yang sehat, ya enggak ada cacat, barakallahu fikum, semuanya berfungsi dengan baik, ganteng, cantik, ya dirawat. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Potong kuku, ya sebagaimana yang kemarin kita bahas dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dirawat. Itu merupakan bentuk rasa syukur kita. Ya, banyak yang pengen wajah kayak antum. Anti. Ya kan? Barakallahu fikum. Nah. Ya. Sampai rela operasi ke Korea Selatan, barakallahu fikum ya, ke Korea Utara, nah barakallahu fikum. Nah. Paham ya? Nah, untuk mendapatkan tadi body goal good looking katanya barakallahu fikum. Nah. Ya, dia harus keluar uang miliaran. Nah, sedangkan kita Allah berikan dari sejak lahir. Nah, ya dirawat. Itu merupakan bentuk syukur kita. Ya. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga Allah berikan barakallahu fikum kemampuan dari sisi finansial. Ya kita tunjukkan sebagai bentuk rasa syukur kita. Ya, nah pakaian barakallahu fikum, nah pakaiannya rapi, bersih barakallahu fikum, wangi. Nah, rasa syukur kita kepada Allah. Ya, ditunjukkan. Bukan untuk membanggakan diri. Itu namanya al-jamal. Wa huwa, kata beliau, asaru adabin nafsi wa syahamatiha. Wa huwa asaru adabin nafsi wa syahamatiha. Nah, dan hal ini kata beliau ya adalah pengaruh dari upaya dia menta'dib, nah, melatih dirinya untuk punya adab tadi, ya punya etika, untuk punya attitude tadi. Nah, dia upayakan, dia latih dirinya. Ya, yang tadinya malas-malesan barakallahu fikum ya, bersih-bersih, merawat diri, rajin. Ya, apalagi sudah dapat ilmunya, Mukhtasar Minhajul Qasidin, sudah ada pembahasannya. Ah, di sini dibahas lagi. Ya, kalau enggak barakallahu fikum, ya amalkan. Nah, termasuk bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah. Bisa dicabut oleh Allah. Ya. Nah, la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Paham Ikhwan ya? Nah. Tayyib. Jadi kata beliau itu adalah pengaruh dari upaya dia untuk mengasah ya, punya attitude tadi, punya adab etika terhadap dirinya. Wa syahamatiha. Barakallahu fikum, syahama itu artinya kemuliaan atau kemurahan hati. Nah, kata beliau, wasani asaru dha'fiha. Wasani asaru dha'fiha. Sedangkan orang yang hanya prioritasnya mencari perhiasan ya, luar, itu karena kelemahan pada sisi jamalnya. Jamalul zahir dan jamalul batin. Sehingga dia berusaha untuk meningkatkan itu dengan apa? Perhiasan. Ya. Tapi apa? Itu tidak begitu besar mengupgrade. Tidak begitu pesat barakallahu fikum meningkatkan barakallahu fikum ya kewibawaan na'am atau pesona yang ada pada dirinya. Allah musta'an wa 'ala tikran. Nah. Ya, ini pembahasan yang menarik. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian kata orang tadi, "U'titu ma tara." Nah. Aku diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah sebagaimana yang panjenengan lihat wahai Nabi. Sebagaimana yang engkau lihat pada diriku. Ya. Jadi dia sudah punya apa? paras yang ganteng juga punya kekuatan finansial, uang, kaya. Nah, dan memang dia suka untuk tampil, barakallahu fikum, perfect, sempurna. Baik. Hatta ma uhibbu ayyafuqani ahadun imma qala bisyirakin na'li wa imma qala bi syas'il ahmar. Nah, al-kibru dzaka, sampai kata orang ini dia punya rasa, ya, punya perasaan, sampai wahai Rasul, dia merasa enggak nyaman, jangan-jangan salah nih saya nih, sikapnya salah nih, sampai-sampai saya itu enggak suka kalau ada seseorang yang melampaui saya dalam hal tadi, ya, dalam hal pakaian, barakallahu fikum, dia ingin yang the best, yang terbaik, ya, barakallahu fikum. Nah, kalau ada yang lain yang lebih baik pakaiannya, dia merasa tidak nyaman, ya, dia pengen mengunggulinya lagi, barakallahu fikum. Nah, ada punya, sampai kata dia apa, dalam hal syirakunal, tali sandal, ya, nah, barakallahu fikum, dia pakai tali sandal, barakallahu fikum, sudah yang terbaik, ya, barakallahu fikum. Nah, dari kulit sapi, nah, tali sandalnya. Ternyata ada, barakallahu fikum, orang baru, dia sudah yang paling bagus itu, di kampung itu, ada orang baru ternyata pakai sandal, barakallahu fikum, talinya apa? Dari kulit buaya. Misal, ya kan, nah, barakallahu fikum. Dia merasa tidak nyaman, ya. Tali sandalnya lebih bagus ini, ya, nah, langka ini, ya kan, barakallahu fikum. Susah kan cari buaya di padang pasir, ya kan, mahal jadinya, barakallahu fikum. Nah, sampai-sampai seperti itu. Au syas'il ahmar, ya, syas'un, kata pensyarah Fadlullah Jailani, ahadu suyurun na'li. Dia adalah bentuk mufrad dari suyurun na'l. Apa itu? Alladhi yudkhal baina isba'aini. Ya. Dia adalah tempat kita menjepitkan kedua kaki kita pada sandal itu. Tahu ya? Nah, kalau sandalnya sandal jepit, bukan sandal slop. Paham ya? Nah, masalah jepitan sandalnya, barakallahu fikum, ya, zaman dulu ada model-modelnya juga, ya. Nah, yang dia mungkin dari, barakallahu fikum, kayu siwak gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Atau kayu apalah di situ. Ternyata temennya ada yang, barakallahu fikum, jepitan sandalnya itu pakai gadingnya gajah. Nah, susah juga carinya, ya kan? Nah, dia jadi merasa enggak nyaman. Pokoknya kalau dalam masalah sandal saja, ada yang mengungguli dia, dia merasa enggak nyaman. Dia tanya pada Rasul, dia merasa bersalah. Dia merasa enggak nyaman. Ini benar enggak ya perasaan kayak gini? Nah, itu para sahabat. Ya. Artinya di situ menunjukkan kepada kita, mereka adalah orang-orang yang sering introspeksi pada dirinya. Jadi kalau merasa, saya kok punya perasaan kayak gini ya, salah gak Ustaz? Ya, konsultasi kepada Rasul. Saya punya perasaan kayak gini Rasul, salah gak saya? Sampai seperti itu saya, kalau ada orang yang mengungguli saya gak nyaman. Ya, nah. Apakah itu termasuk kesombongan wahai Rasul? Qala, maka Rasul mengatakan, la, walakin man bataral haq. Ya, man batarul haqqa wa ghamatan nas, tayyib, atau wa ghamtun nas, itu adalah kibir. Nabi mengatakan tidak, orang yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain itu baru yang namanya sombong. Jadi kalau sekedar rasa seperti itu, enggak. masih terbilang wajar. Selama tadi, dia tidak ada unsur meremehkan orang lain. Ya, atau mengejek orang lain. Atau muncul hasad dengki kepada orang yang lebih unggul kepada dia. Nah, barakallahu fikum. Kalau sekedar sebatas enggak nyaman gitu, ternyata kok ada orang yang lebih baik daripada dia, dia merasa tidak nyaman, ya, barakallahu fikum, itu tidak termasuk dalam kategori kesombongan, selama tadi tidak memberikan efek barakallahu fikum merendahkan orang, menghina orang, hasad kepada orang, ya, benci kepada orang. Nah, sebatas itu saja pada dirinya yang terjadi, maka itu tidak termasuk kesombongan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Naktafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.